Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tadi tentang pentingnya merujuk kepada para ulama al-akabir, ulama-ulama yang besar, yang tua, rasikhin fil ilm, yang mereka itulah mumpuni dan matang dalam ilmu, banyak pengalamannya. Mereka yang menjadi qudwah, tauladan bagi umat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Bukhari di Adabul Mufrad, inna min ijlalillah ikram disyaibatil muslim, dari kemuliaan yang Allah berikan adalah dihormatinya orang yang punya uban muslim. Uban itu rambut putih. Kalau rambutnya sudah putih, lehyahnya sudah putih, artinya orang tua, dihormati. Diperintahkan dan diajarkan kepada kita untuk menghormati beliau. Itu dari kemuliaan yang Allah berikan padanya. Kif, ya secara umum, dalam perkara yang hendaknya kita mengalah dan lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan beliau. Misalnya begini, kalau kita naik bis umum penuh misalnya, atau apa, kereta bukan mobil apa, di sini apa namanya, enggak iya, kereta api, apa namanya, kereta api, misalnya penuh, kita duduk di kursi, ada satu syebe di syeba, rambutnya putih, sudah orang tua, umur 60-70 tahun. Dia berdiri, gak dapat kursi. Termasuk dari kemuliaan yang Allah perintahkan kepada kita bagi dia, hendaknya kita berdiri. Fadol, bapak yang duduk, biar saya berdiri, masih muda. Dan hal-hal yang serupa dengan itu. Dimuliakan orang yang lebih tua. Diutamakan dalam banyak hal, dihormati. Makanya dalam hadis pula Rasul katakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami. Itu hanya karena usia. Si muslim yang lebih tua kita diperintah untuk memuliakan dia. Dan seperti disebutkan, al-hayah mudayanah atau dain, Al-haya dain, duyun. Kehidupan itu hutang. Kehidupan itu hutang. Kif, kalau kamu sekarang masih muda, masih kuat-kuatnya, sehat-sehatnya, menghormati orang yang sudah lemah, sudah tua, seperti tadi, kamu duduk, kamu berdiri, fadol pak, bapak yang duduk sini, kakek yang duduk, nah, atau hal-hal yang serupa dengan itu diutamakan, maka ini hutang, kamu bagaikan menghutangi, memberi pinjaman, akan dibayar kamu, kapan? Nanti kalau kamu sudah tua. Kamu sudah berubah, sudah putih semua, sudah punya cucu. Cucu sama. Sudah punya cucu, nah, sudah lemas, sudah tidak kuat, kamu akan dibayar oleh Allah. Kamu juga akan dihormati saat sudah tua. Diutamakan oleh orang, dimuliakan, dan seterusnya. Al-hayatu dain. Kehidupan ini hutang isinya. Kamu menghutangi apa, seperti itu kamu dibayar. Kalau sekarang, dikala kamu masih kuat, sehat, tidak menghormati yang lebih tua, nanti ketika kamu tua juga tidak akan dihormati orang. Tidak akan dimuliakan oleh orang di saat kamu perlu-perlunya untuk dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Ini enggak kuat di sendeni nih. Sudah mulai tua harus sandar. Salah, enggak perlu. Naam, asyahid barakallahu fiik, di dalam riwayat ini, jika hanya karena usia Allah dan Rasul memerintahkan kita menghormati, mendahulukan, takdim, memberikan prioritas kepada orang yang lebih tua hanya karena usia, fakaifa idza kana ma'assin al-ilm. Bukan hanya tua usianya, tapi juga ilmunya jauh mendahului kita dalam keilmuan, matang dan rasikh, mumpuni dan kuat di dalam ilmunya, tua lama. Kalau bahasa para ulama sebutkan, syabat lihyatuh fil ilm. Sudah beruban jenggotnya ini dalam ilmu. Artinya jauh lebih tua. Lebih matang. Kita mungkin belajar ilmu setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Dikala mereka sudah jauh melangkah dalam ilmu ketika kita bahkan belum lahir. Usia kita paling berapa di antara kita? 30, 35, 40, kurang lebih 45. Dikala mereka sudah fien. Sekarang usia mereka, masyaikh ada yang 80. Nah, berarti kalau kita nol, umur nol belum lahir, mereka sudah 40 tahun usianya. Seperti kita sekarang. Yang 40 usianya. Susah sampai mana mereka dalam keilmuannya. Kita baru ngerangkak, baru belajar jalan. Nah, mereka sudah vien keilmuannya. Dan begitu seterusnya. Lebih-lebih untuk harus dihormati. Lebih harus diutamakan, didahulukan, ijlal, dihormati. Dan itu ikram, min ikramillah. termasuk kemuliaan yang Allah berikan padanya. Dan penghormatan kepada mereka, ulama akabir, ulama-ulama yang kalau bahasa kami di Indonesia enggak tahu di sini namanya, senior. Karena ada senior, ada junior. Yang tua-tua diikuti, kita berjalan di belakangnya, kita mendengar dan mengikuti arahan, nasihat, bimbingan dan fatwanya. Akabirul ulama, hadza min ijlalillah, min ikramillah, termasuk kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan padanya. Kalau Allah mengangkat derajat mereka, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, iman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Maka kita memuliakan mereka adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka, kita pun memuliakan mereka. Karena Allah muliakan mereka. Kata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, mathalul alim mithlut tabib. Permisalan seorang ulama itu seperti tabib, seperti dokter. La yadau dawa illa ala maudhi'id da. Tidak akan memberi obat kecuali tepat pada tempat penyakit yang ada pada si pasien yang sakit. Jika itu dokter ngerti, dokter pengalaman, spesialis di bidangnya, ahli, tahu dari awal mendiagnosa, dia paham pasien datang, ya sakit apa kamu, ini begini, yang terasa di sini begini begini begini, dia mendiagnosa, oh kamu sakit ini, yang sakit di sininya, berarti yang diobati harus ini dulu, dia paham. Gak akan salah. Apalagi pengalaman. Sekian banyak orang dia tangani dan sembuh dengan izin Allah. Maka orang senang dengan dokter ini. Antri kamu dapati untuk ke dia. Semua ingin berobat ke dia yang sakit pada bidang spesialis dia. Begitulah seorang alim, kata Sufyan al-Thawri. Seperti Tobi, gak akan salah mendiagnosa. Fulan, orangnya begini, harus disikapi begini. Fulan, begini, harus dikasih obat seperti ini. Ditangani begini. Fulan, begini, mereka paham. Tobi, alim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, ahlul ilm, al-akabir, mereka yang tua, mereka yang selalu menjadi rujukan umat dalam menghadapi banyak hal itu termasuk hak mereka, alaina, atas kita. Layaknya orang tua kita kan punya hak atas kita. Bapak dan ayah, ibu kita, abah dan umi kita punya hak atas kita, anaknya. Berbakti padanya, berbuat ihsan kepadanya, taat kepadanya, menyenangkan beliau, tidak menyakiti hatinya, dan seterusnya. Ulama pun punya hak atas kita. Hak mereka, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan. Kita pula banyak kembali menimba ilmu, mengambil fatwa dan bimbingan nasihat dari mereka. Itu hak bagi mereka yang menjadi kewajiban kita. Al-hukuk. Dan Allah memerintahkan hak itu ditunaikan kepada orangnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kalian itu menunaikan amanat kepada orang-orangnya yang berhak mendapatkannya, dikembalikan kepada masing-masingnya. Kalau kita melihat para a'immah dan para ulama di masa dahulu, begitu besar jasa dan kebaikan yang mereka berikan, hingga si murid terus menerus mendoakan syekhnya atau gurunya. Hadza Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yang banyak mendapat ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan, ma ziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sana. Aku terus berdoa untuk Imam Syafi'i agar diampuni oleh Allah dosanya, agar diangkat derajatnya, agar selama 30 tahun Imam Ahmad berdoa untuk guru besarnya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena ulama lebih dalam kebaikan yang mereka berikan dari orang tua kita. Kata Yusuf ibn Asbat rahimahullah, ketika beliau mentahdir seseorang, fulan begini, begini, jangan diambil ilmunya. Beliau diingatkan, gak khawatir kamu kalau itu ghibah, haram, dosa. Kata Yusuf ibn Mas Asbat, ya hadha ana arhamu bihi min walidihi. Aku lebih merahmati orang ini ketimbang bapaknya, bahkan ketimbang orang tuanya. Karena orang tua paling-paling kebaikan yang diberikan kepada anaknya kebaikan duniawi. Bagaimana anaknya sehat, nggak sakit, sakit bawa ke dokter, makanannya cukup, pakaiannya cukup, seputar itulah pendidikannya. Nah, terus tapi urusan akhiratnya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang menyalainya, jarang kemudian orang tua memberikan itu kepada anaknya. Kalau si anak dalam kekeliruan, dalam kemaksiatan, cenderung orang tua membelanya kalau berbentrok, jika berselisih dengan orang lain, padahal itu keliru. Makanya kata Yusuf bin Asbad, justru kami para ulama lebih rahmat kepada dia ketimbang orang tuanya kepada dirinya. Diingatkan agar tidak diikuti oleh orang lain. Karena kalau diikuti, dia akan juga memikul dosa orang-orang yang mengikuti dia. Karena dia yang memberi jalan. Karena dia sebagai penunjuk dan dai-nya. Alim. Akabirul ulama. Jika kita melihat para a'immah dan para ulama terdahulu, kita mendapati betapa mereka memegang para ulama akabir yang menjadi mercusuar, menjadi marji' rujukan bagi umatnya, seperti yang kita tahu tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, Imam Sulaiman Ibnu Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, Abu Dawud Sahibus Sunan, yang menulis atau yang punya Sunan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Abu Dawud keliling negeri rihlah fi talabil ilm. Di masa itu kesana kemari, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Khurasan. Nah, beliau datangi tiap negeri yang ada imam dan alim di situ. Walau ulama banyak, masyayikh fil ilm, para masyayikh ilmu banyak di masa itu. Tetapi begitu beliau mendapati Imam Ahmad rahimahullah di Baghdad, dan Baghdad juga tentunya di masa itu merupakan markas ilmu yang sangat besar, banyak a'immah dan ulama di sana. Dikala Imam Ahmad menjadi imam, setelah melewati masa fitnah khalqul Quran, dan kita tahu khalqul Quran fitnah besar yang menimpa Ahlus Sunnah, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, kalau tidak penjara, cambuk, siksa, sebagian bahkan dibunuh. Imam Ahmad bersabar dengan siksaan, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, Quran kalamullah, bukan makhluk. Selama 3 dekade, 3 masa khalifah, Ma'mun, Mu'tasim Billah, kemudian Al-Wathiq bi Amrillah, 3 khalifah. Rahmatullahi alaih. Al-Muhim, setelah datang khalifah yang 4, Mutawakil Allah, baru kemudian beliau dibebaskan dan dihilangkan fitnah itu, mihnah Khalqul Quran. Walhasil setelah itu Imam Ahmad menjadi kudwa, menjadi imam yang disegani dan menjadi rujukan bagi umat, terutama bagi ahlu sunnah. Demikian Abu Dawud melihat di Baghdad banyak ulama, dan seperti tadi memang Baghdad banyak disorot, banyak dipandang oleh para tullabul ilm, karena di sana ada Ahmad ibn Hanbal, di sana ada Ali ibn al-Madini, guru besarnya Imam Bukhari, di sana ada Yahya ibn Ma'in, ulama besar semuanya. Nah, walhasil begitu tahu Abu Dawud, maka beliau pun mulazamah kepada Imam Ahmad, lazamahu, terus bersama Imam Ahmad, karena Abu Dawud tahu siapa Ahmad, istiqomahnya, sabatnya, keteguhannya dalam mempertahankan sunnah, ketegarannya dalam memperjuangkan al-haq, kekuatannya dalam menghadapi yang batil. Maka ini yang terus dipegangi oleh Abu Dawud, terus bersama Imam Ahmad. Dan itu disebutkan oleh Abu Dawud sendiri, kata beliau, mastafattu mithla istifadati min Ahmad ibn Hanbal. Aku dapat faedah banyak dari para ulama dan masyayikh di negeri-negeri yang ada tadi. Beliau keliling dunia tawaf, cari ilmu. Tetapi aku tidak mendapat faedah, betul-betul ilmu dan amal, betul-betul tamassuk dan istiqamah yang beliau dapati, seperti yang aku dapati dari Ahmad ibn Hanbal, imam. Maka terus beliau gak mau tinggalkan Imam Ahmad, sampai sualat pun beliau punya riwayat pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Perlu kita tahu, di masa Abu Dawud fitnah dahsyat sekali. Dunia, boleh dikata, di masa itu penuh dengan fitnah yang luar biasa. Baghdad sendiri fitnah Khalqul Quran seperti tadi. Luar biasa. Gak jauh dari Baghdad, Basrah, kota Basrah, di situ markasnya Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir Allah, nggak ada takdir kata mereka. Nggak jauh dari Basrah Kufah, Kufah markasnya Syiah, Rafidhah, qatalahumullah. Banyak sekali di sana. Gak jauh lagi sebelahnya, kota Harura, markasnya Khawarij, Haruriyah. Sehingga dunia ini gelap dengan fitnah. yang Jahmiyah, yang Qadariyah, yang Syiah, yang Khawarijnya. Nah, begitu sudah, kacau. Banyak fitnah, banyak syubhat. Dan banyak yang terseret, banyak yang terpengaruh, banyak yang terbawa. Wallahiyadzubillah. Kita lihat Abu Dawud. Kif Allah selamatkan beliau. Abu Dawud bisa selamat, Allah beri keselamatan. Allah beri afiyah padanya. Mu'afa. Dari fitnah-fitnah itu. Bukan hanya mu'afa saja, beliau nulis. Membantah kepada Qadariyah, beliau punya kitab Ar-Rad ala Ahlil Qadar, bantahan kepada yang mengingkari takdir. Kufah Syiah, beliau punya kitab selain Sunan Manaqibul Ansar, keutamaan para sahabat Al-Ansar, karena kita tahu Syiah sangat benci dan memusuhi para sahabat Rasul. Abu Dawud menunjukkan keutamaan-keutamaan para sahabat untuk membantah mereka. Haruriyah, beliau kitab punya tulisan membantah mereka Akhbarul Khawarij. Riwayat-riwayat yang mencela dan melarang khuruj anil a'immah, anil wulad. Menentang dan melawan pemerintah. Celaan kepada kaum Khawarij. Nah, hadza Abu Dawud. Nah, mu'afa. Limadha? Pertanyaan. Kenapa? Ada asbab. Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala limulazamatihi Ahmad, karena Abu Dawud terus bersama Ahmad ibnu Hanbal, kibarul ulama fi zamani. Banyak ulama, banyak masyayikh, tetapi yang Abu Dawud pilih Ahmad Ibn Hanbal. Aku tidak dapat faedah seperti yang aku dapati dari Imam Ahmad. Betul-betul beliau dapat faedah besar. Istiqomahnya, tamasuknya, berpegang teguhnya dengan agama, dengan akidah, dengan manhaj. Sampai Allah selamatkan beliau dari semua fitnah itu. Hada Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Seperti tadi. Aradan najat fasalaka masalikaha. Beliau inginkan keselamatan dan beliau jalani jalannya. Tahu arahnya untuk selamat seperti apa. Maka keselamatan yang Allah berikan padanya. Afiyah yang Allah berikan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Lebih jelasnya, di masa banyak syubhat, banyak syar, banyak kejelekan, tidak semua orang bisa sabat, tidak semua orang bisa istiqomah, tidak semua orang bisa tamassuk, itamassak bilhaq, tetap kuat mempertahankan al-haq, enggak semua orang. Lebih jelas, lebih tegas, kita katakan bahkan tidak semua alim mampu untuk thabat. Tidak semua alim mampu untuk tamassuk istiqamah alal haq. Fal ma'sum man asamahullah. Orang yang selamat hanya yang Allah berikan keselamatan padanya. Di zaman Imam Ahmad ada Imam Ali bin Al-Madini. Iya. Ali bin Al-Madini ulama besar. Guru Bukhari rahimahullah. Cukup kita tahu keutamaan Ali bin Al-Madini. Kata Bukhari, aku enggak pernah menganggap diriku kecil, enggak pernah menganggap diriku enggak ada apa-apanya, kecuali kalau sudah dihadapannya Ali bin Al-Madini. Bukhari merasa dirinya kecil dan enggak ada apa-apanya. Ada Bukhari di hadapan Ali bin Al-Madini yang dijuluki Ali bin Al-Madini dijuluki Hayyatul Wadi. Lakopnya Ali bin Al-Madini itu Hayyatul Wadi. Hayya itu ular. Wadi lembah. Ular seperti apa? Na'udzubillah. Apa? Matok. Menyuntikkan bisanya, racunnya ke orang. Kalau sudah kena, bisa luka, bengkak, bisa mati, wal'iyadzubillah. Artinya Ali bin Al-Madini alim dalam jarhu ta'dil. Dan kalau sudah menjarah perawi, enggak akan salah. Pasti kena dan do'if perawi itu. Tajam. Kuat. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala. Disebutkan. Yang memprakarsai fitnah khalqul Quran Ibn Abi Duat. Yang memprovokasi khalifah. Terkadang didatangkan Imam Ahmad rahimahullah dengan Ibn Abi Duat di majlis. Suruh debat. Mujadalah. Imam Ahmad sebutkan dalil-dalil, ayat, hadis terangkan oleh beliau begini-begini. Dan Ibn Abi Duat enggak bisa jawab. Oh, ini Imam Ahmad, alim besar. Ada ahlul bid'ah. Enggak bisa apa-apa, jahil. Ibn Abi Duat hanya bisa membuka mulut di majelis. Enggak bisa bantah dia. Kemudian apa Imam Ahmad? Diam dia. Nanti di majelis lain, majelis berikutnya, Ibn Abi Duat bicara. Riwayat yang kamu sampaikan kemarin, wahai Ahmad, dhaif. Enggak benar. Ada ilahnya. Ilatnya ini, gini. Perawinya begini. Di sana ada Fulan bin Fulan, dan dia begini, terangkan sama dia. Imam Ahmad faham. Itu bukan levelnya Ibn Abi Duat. Bukan bidangnya Ibn Abi Duat. Bukan ahlinya dia. Dan Imam Ahmad tahu ini bukan dari kamu, kata Imam Ahmad. Karena tahu siapa Ibn Abi Duat. Bukan ahlinya. Kok bisa hanya bicara ilat-ilat hadis, perawi-perawi hadis begini. Nah. Dan Imam Ahmad tahu dari siapa Ibn Abi Duat mendapati ini semua. Yaitu dari rahimahullah, Imam Ali bin Al-Madini. Sikap yang tentunya tidak baik kepada Imam Ahmad. Dikala Imam Ahmad dipenjara, disiksa, ini Ibn Abi Duat malah diberi, istilahnya diberi senjata, diberi amunisi untuk menghadapi Imam Ahmad. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah, Imam Ali bin Al-Madini mendapat bantuan dari Nabi Duat atau dari Khalifah. Pemberian, bantuan, ini, itu. Sehingga semenjak itu Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadis Ali bin al-Madini. Padahal imam. Tetapi di sisi lain, Ali bin al-Madini pun menyadari kebesaran Imam Ahmad. Sehingga beliau katakan Imam Ahmad berdiri dan memperjuangkan Islam. Di dalam Islam tidak ada yang pernah memperjuangkan Islam seperti Imam Ahmad. Kata seseorang, wahai Ali, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar juga memperjuangkan Islam besar. Memerangi para murtadin yang gak mau bayar zakat dan seterusnya. Karenanya Allah selamatkan Islam karena Abu Bakar. Kata Imam Ali bin al-Madini, bahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kata Ali bin al-Madini? Karena kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah membela Islam, memperjuangkan Islam bersamanya a'wan wa ansar, banyak pendukungnya, banyak sahabat, banyak tabi'in bersama Abu Bakar, semua bersepakat di belakang Abu Bakar As-Siddiq mendukung beliau, membela beliau, bersama beliau, sehingga kuat. Tapi Imam Ahmad bersama siapa beliau? Siapa yang bersama Ahmad? Seorang diri. Kalau orang Jawa kita bilang sendirian toktil. Ya ini betul-betul sendiri, tidak ada satupun orang bersamanya. Enggak ada satupun yang bersama Imam Ahmad. Siapa? Yang lain walaupun a'immah memilih untuk selamat dari kejahatan Khalifah atau Ibn Abi Duat. Yahya Ibn Ma'in rahimahullah menjawab Quran makhluk. Tapi beliau yakin Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau jawab hanya sekedar untuk selamat dari kejahatan Ibn Duat. Kalau enggak dipenjara, bisa dibunuh, siksa. Beliau yakin Quran kalamullah bukan makhluk. Sehingga terus Imam Ahmad disiksa, diadab. Siapa yang bersama kamu? Para ulama, sebagian dari ulama-ulama sunnah mengatakan Quran makhluk. Sendirian. Tapi tegar dan kuat beliau. Hadza Imam Ahmad. Di masa khulqul Quran. Enggak semua alim bisa thabat. Apalagi yang di bawah alim. Enggak semuanya bisa istiqomah dan tetap tamassuk bidin. Bil manhaj, bil aqidah. Diriwayatkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi, atau maaf, Imam Abu Bakar ibn al-Khalal rahimahullah, bahwa di masa Imam Ahmad datang kepada beliau fuqaha Baghdad. Para fuqaha Baghdad. Disebutkan antara lain nama mereka Abu Bakar Ibn Ubaid. Imam Abu Bakar Ibn Ubaid rahimahullah. Imam Ibrahim Ibn Ali Al-Madbakhi. Imam Fadl Ibn Asim rahimahumullah, dan beberapa yang lain fuqaha. ulama ketika mengatakan fuqaha berarti mereka ahli fikih. Fikih fiddin, bukan sekedar fikih hukum halal haram, bukan aja itu. Fuqaha itu fikih fiddin, ahlul fiqh. Berarti mereka ahlul istimbat. Bukan orang sembarangan. Ahlul ilm. Ahlul istimbat. Ulama besar mereka ini. Bahkan mereka ahlul fatwa. Yang bisa berfatwa, berhak berfatwa. Menjawab ini itu. Karena ilmu yang ada padanya. Ini fuqaha. Datang kepada Imam Ahmad mengajak atau minta izin kepada Imam Ahmad untuk melawan khalifah. Untuk menentang khalifah ini enggak bisa dibiarkan. Sudah banyak korbannya. Dari saudara-saudara kita para ulama sunnah. Banyak yang dipenjara, banyak yang disiksa, sebagian dibunuh. Sampai kapan kita diam? Ini fitnah khalqul Quran ini harus segera dihentikan. Kita harus lawan, kita harus begini. Fuqaha ini. Kata Imam Ahmad, ingkari perkara ini pada kalbu kalian saja. Diamlah kalian di dalam rumah kalian. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah orang-orang yang kalian ajak. Sabarlah kalian. Hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir. Sampai orang yang baik merasa tenang atau mereka ditenangkan dari orang yang fajir. Dinasehati, diingatkan oleh Imam Ahmad, hadza khilaful athar. Hadza khilafus sunnah. Yang kalian mau lakukan ini menyalahi sunnah. Yang kalian mau lakukan ini menyalahi athar dari para salafus saleh, tabi'in, atba' tabi'in, sahabat, semuanya. Karena melawan pemerintah bukan ajaran sunnah. Menentang pemerintah karena kedzaliman dan kemungkarannya bukan ajaran salaf. Diingkari oleh Imam Ahmad. Pertanyaannya, yang ngajak melawan dan menentang pemerintah siapa? Fuqaha Baghdad. Bukan awam. Fuqaha. Pertanyaannya, kok bisa fuqaha ahlul fiqih, ahlul fatwa, ahlul istimbat, ulama melakukan hal semacam itu? Bisanya ada pikiran seperti itu dari mereka di sini. Di sini yang disebut mahak. Di masa fitnah, di masa syubhat, tidak semua orang bisa tegar. Orang bisa enggak stabil, goyah. Kalau sudah goyah, kalau sudah enggak stabil, bisa ngawur. Bisa berkata sesuatu yang enggak benar, jelek. Bisa berbuat sesuatu yang enggak benar, syar. Fitnah terjadi. Dia bisa melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kamu ingkari. Kamu heran. Ajib, heran. Bisanya fulan berbuat begini. Masa fulan berkata seperti ini? Kamu terheran-heran. Seperti enggak percaya. Padahal dia orang ngerti, orang berilmu dan seterusnya. Masa fitnah? Fitnah terjadi, enggak semua orang bisa sabar. Siapa yang sahabat? Yang Allah berikan kekuatan padanya. Di sini, kembali kepada tadi ke belakang sedikit, Abu Dawud cerdas. Dari sekian banyak a'immah, dari sekian banyak ulama, Imam Ahmad yang dipegangi terus oleh Abu Dawud. Terus mulazama dengan Ahmad. Karena beliau yang sahabat. Beliau yang Allah berikan kekokohan padanya, istiqamah. Yang lain seperti itu. Bahkan fuqaha Baghdad, bahkan fulan dan fulan. Kala fitnah terjadi, al-uqul toshat, toish. Akal itu bisa toish. Ngerti toish? Toish itu ringan. Tahu timbangan kan ya? Kalau nimbang begini. Kalau kemudian yang berat ini kan terangkat. Ini karena berat. Ringan ini disebut toshat. Jadi ringan. Gak ada bobotnya. Seperti gak ada beratnya. Kalah dengan ini. Akal bisa ringan. Maksudnya ringan. Bisa gak karuan. Bisa berbuat sesuatu yang menyalahi ilmu yang sudah dia pahami. Bisa berbuat berkata sesuatu yang menyalahi athar, menyalahi dalil. Menyalahi a'immah dan para ulama salaf semuanya. Padahal perkaranya perkara yang begitu jelas, nyata seperti matahari di siang hari. Tapi dia katakan ini gelap. Padahal orang lihat matahari terang. Fitnah bisa menutupi akal orang. Fitnah dan syubhat bisa merusak segalanya. Pentingnya kembali kepada ahlul ilm, ulama akabir. Yang sudah menjalani sekian banyak cobaan. Melewati sekian banyak fitnah demi fitnah demi fitnah. Masa demi masa sekian banyak. Beliau tetap sahabat. Mereka tetap istiqamah. Orang-orang yang seperti ini yang harus dipegangi. Orang seperti ini yang dicari. Dan wajib kita rujuk kepadanya. Jika ingin selamat. Ingat. Asar atau riwayat Abdullah bin Umar. Dicari oleh Abdullah bin Umar. Di mana Muhammad bin Maslamah. Dicari. Gak dibiarkan, gak ditinggal. Karena beliau ingin selamat. Karena Muhammad bin Maslamah orang yang tidak akan termadorotkan fitnah. Maka jika ingin selamat, tidak termadorotkan fitnah. Ikutlah bersama Muhammad bin Maslamah. Begitu pula a'immah. Yang setelahnya para ulama umat. Enggak semua orang ketika fitnah terjadi bisa kamu dengar perkataannya. Ketika fitnah terjadi tidak semua alim bisa kamu jadikan rujukan. Asal comot, asal ambil. Oh ini alim fulan berkata begini. Wah nah dengarkan. Alim fulan berbicara begini, ana baca di website ini fulan, wa alan, wa tolan berbicara begini. Lah, kamu ingin selamat dunia dan akhiratmu, alaika bikibar ahli ilm, ats-tsabitin, ar-rasikhin. Kamu ingin selamat ikuti akabirul ulama, ikuti. Masyaikhul kibar yang lama dan tua dalam ilmu dan dakwah, bukan hanya usianya, yang melewati sekian fitnah, sekian banyak syubhat, dan Allah selamatkan mereka darinya, menjadi rujukan umat dalam setiap masalah itu. Yang fitnah hadadiyah, yang fitnah sururiyah, yang fitnah ikhwaniyah, fitnah tablighiyah, fitnah ini, fitnah itu. Mereka lah yang selalu jadi rujukan umat. Fitnah hajuriyah, fitnah hasaniyah, Abul Hasan. Nah, siapa yang berbicara? Siapa yang membantah? Siapa yang membongkar? Sekian banyak fitnah. Mereka yang menjadi rujukan umat. Itu pentingnya kita memahami permasalahan. Orang jahil akan mengatakan ini berarti qadah, berarti mencela para ulama, enggak paham begini. Bukan masalah mencela. Bukan berarti kita mengatakan mereka hizbi. Mereka ahlus sunnah. Nah, tapi permasalahannya untuk dijadikan rujukan, untuk dipegangi dan kita berjalan di belakang mereka, lah, enggak bisa. Perlu as-sabitin, perlu akabirul ulama untuk jadi rujukan. Untuk kita bersikap, berbicara sesuai arahan dan bimbingan mereka. Enggak semua orang sekali lagi, enggak semua alim sekali lagi. Karena semua akan angkat bicara, semua berkomentar begini, begini, begini. Nah, kalau orang tidak memahami manhaj seperti ini, bingung dia. Waduh, gimana ini? Bingung saya. Nah, semua dia terima, semua dia baca. Pak Alim Fulan bicara begini, katanya Alim Fulan begini, yang itu begini. Ya apa ini, mana yang diikuti? Karena kamu gak memahami bagaimana sikap yang seharusnya. Tiba-tiba saja, wal'iyadzubillah, bisa terseret ke dalam fitnah. Bisa terbawa oleh gelombang syubhat. Karena tidak ada yang dia pegangi. Gak kuat, kalaupun ada, gak kuat. Sesuatu yang lemah. Ya gampang terdampar dan terpanting karena kuatnya ombak yang begitu dahsyat. Tapi jika peganganmu kuat, peganganmu kokoh, ba'da taufiqillah, dan itu segala-galanya, ba'da ismatillah, dilindungi oleh Allah SWT, maka tidak akan fitnah itu memadaratkan kamu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.